harapku engkau balas dengan umpama. Kau memang tak mau, baiknya kau katakan agar ku tak berharap. Sudah air mataku

berbunga lara. Rendahnya pandanganmu padaku yang amat memerlukan. Kegersangan sekeping hati, harapan setitis embun agar basah rindu ini aku yang terdiam sejak mula. Yuk, kita ke negeri jiran yuk. Yuk. Hai yuk. Parah hodei. Guys ah. Aman. Berjumpa namun akhirnya terpisah. Siang jadi hilang ditelan kegelapan malam. Alam yang terpisah melenyapkan sebuah kisah. Oh. hatimu untukku akan terbelahkan jalan andainya kau setia. Tiga pemuda berbahaya featuring Delisa Herlina. Delisa Herlina emane. Hah? No? Delisa Herlina featuring tiga pemuda berbahaya. Iya benar. Delisa Herlina featuring tiga pemuda berbahaya. Iya dong. Isa. Someone. See.

percaya, tapi ini terjadi. Kau bersandi duduk di pelaminan, air mata jatuh tak tertahankan. Kau hianati cinta suci. Yeah. akhirnya semua telah sirna. Rungkan. Atau irung kala. Yo, play. Play bosku. Berikanlah jawaban, uraikanlah simpulan, biar tenang jiwaku setelah kasih lama berlalu. Mungkin ku lupa perjanjian jawaban, uraikanlah kesimpulan. Berikan kesimpulan. Gak usah. Sudah berbahaya. Makai mic atau Robi kenal ayami. Pas kayak di latihan. Tiga pemuda berbahaya saya tadi sarekan. Jadi sekarang jangan lupa subscribe dari Syahrina dan tiga pemuda berbahaya. Oke. Okay. Edan. Aduh, aduh, aduh. Telah ku coba meminta kasihmu biar menjadi ikatan abadi, namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Oke, oke. Terima kita bersama menyemai ikatan cinta, tak mungkin kasih ku hilang, ku kunci hati untukmu. Ku genggam kenangan indah, simpanlah senda gurauan, andainya kau kerinduan, itulah jadi sama kasihmu biar menjadi ikatan nabari. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Ibarat Joss, tetap Joss. Terus beres itu. Kamera roll, action, mencari alasan. Pernah engkau hargai, berulang. maaf Bill, liriknya teka ciri. Go. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbezaan terlihat antara kita. Kuharap engkau kan terima, walau dipandang kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan percaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarlah hakikat, aku jadi permata, kita jadi mulia. Bukan hanya keyakinan yang nyata, kerana cinta lautan berapi pasti akan ku renang jua. Bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbezaan terlihat antara kita. Kuharap akan ku renang jua. Bobo. Tetap di Delisa Herlina. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan dislike juga. Terima kasih. Tiga pemuda berbahaya. Seharusnya aku.